kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari dan sepi. Bertelut sujud berdoa ku dengar namaku disebut di doa ibuku namaku disebut di doa ibuku dengar ada nama ku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasih kelak di sana kami pun bersama bertelut memuji Tuhan yang dengan namaku disebut di doa. Ada nama ku disebut.